Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Al-qira'atu 'inda al-jami'. Di sahabat Abdullah bin Umar bin Al-As radhiyallahu anhuma menjelaskan tentang keridhaan Allah Azza wa Jalla pada keridhaan kedua orang tua dan kemurkaan Allah Azza wa Jalla pada kemurkaan kedua orang tua. Kita baca hadis yang keberikutnya, kemudian kita kembali kepada syarah hadis Abdullah bin Amr bin As. Qala rahimahullahu taala al hadis as-sabi wa tis'un, hadis yang ke-97. Qala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathun la yaghullu alaihinna qalbu muslimin, tiga perkara yang hati seorang muslim tidak akan iri hati dengki alaihinna, atas tiga hal tersebut. Maknanya apabila pada diri seorang muslim ada tiga perkara ini, maka tidak akan dihinggapi oleh penyakit iri hati, penyakit dengki, penyakit benci. Apa itu tiga hal tersebut? Pertama, ikhlasul amali lillah, ikhlas di dalam beramal untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, wa munasahatu wulatil umur, menasihati pemimpin, menitipkan nasihat kepada para pemimpin. Yang ketiga, waluzumu jama'atil muslimin, terus menerus konsekuen bersama jama'atil muslimin, ay menjaga persaudaraan di tengah-tengah muslimin. Fa inna da'watahum, karena doanya mereka, doa sebagian muslim kepada muslim lainnya, buat muslim lainnya, memiliki sya'nun azim, berkedudukan yang sangat tinggi. Barakallahu fikum. Oleh karena itu Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, fa inna da'watahum awil muslimin tuhitu min waraihim, akan melingkupi, mencakup orang-orang di belakang mereka. Ya, orang-orang yang ada di belakang mereka akan mendapatkan doa yang baik dari saudaranya semuslim. Sebelum kita baca rawahu Muslim, sebelum kita baca syarahnya, kita kembali menyelesaikan syarah hadis sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As. Keridhaan Allah Azza wa Jalla pada keridhaan, jazakallahu khair, pada keridhaan kedua orang tua, dan murkanya Allah Azza wa Jalla pada murkanya kedua orang tua. Kita langsungkan membaca syarahnya. Wa fi hadzal hadithi dzikru ghayatil bir wa nihayatihi allati hiya ridhal walidain. Di dalam hadis ini ada pelajaran, yaitu penyebutan, penjelasan tentang puncak dari albir, kebaikan itu, dan akhir dari kebaikan itu adalah ridha kedua orang tua. Fal ihsanu, maka berbuat baik apapun bentuknya, mulai dari yang kecil sampai yang besar, dari yang ringan sampai yang berat, mujibun wa sababun, menjadi sebab, mujib wa sabab, waridha atharun wa musababun, adapun keridhaan itu adalah nilai, hasil, buah, pengaruh dari kebaikan tersebut. Ada ridha. Fakullu ma ardhal walidaini min jami'i anwa'il mu'amalatir ulfiyah wa suluki kulli tariqin wa wasilatin turdhihima fa innahu dakhilun fil bir. Setiap apa yang menjadikan kedua orang tua ridha dari semua bentuk muamalat urfiyah, muamalat di daerah ini adalah satu hal yang baik, urfi, menurut uruf, bahwa ini adalah sesuatu bir yang disukai dan disenangi oleh kedua orang tua. Menempuh setiap jalan dan perantara yang menyebabkan keridhaan keduanya, maka ini masuk dalam kategori albir. Masuk, barakallahu fikum. Subhanallah. Ya, berarti kita harus belajar perilaku yang baik di sebuah kampung terkait dengan kedua orang tua. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Uruf itu harus dipelajari. Barakallahu fi. Begitu juga jalan-jalan yang akan menjadikan keduanya ridha. Terlalu banyak. Kita terlepas dari perbuatan maksiat karena kita mengerti tentang hukumnya. Terlalu banyak kebaikan yang menyebabkan kedua orang tua itu ridha, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang kita sebutkan di atas, bahwa anak itu harus menjadi anak yang cerdas di hadapan kedua orang tuanya. Dia tahu apa yang disukai oleh kedua orang tuanya, apa yang tidak disukai oleh kedua orang tuanya. Anak itu barakallahu fikum harus tahu, rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai anak ini selalu memberikan beban dalam kehidupan kedua orang tuanya. Ini tuntutan kepada anak. Tentu bagi kita sebagai kedua orang tua, ketika menemukan sesuatu yang tidak kita maukan dan inginkan, jangan sampai kita melakukan hal yang di belakangnya menimbulkan penyesalan yang dalam. Apa itu? Segera mendoakan kejelekan buat anaknya. Berdoa kejelekan, barakallahu fi. Betapa ringannya kalau sekiranya sang orang tua mengatakan Allahu yahdi, Allahu yuslihu. Semoga Allah memperbaikimu, semoga Allah memberikan hidayah padamu rahimani wa rahimakumullah. Dari mendoakan kejelekan. Kan terkadang demikian. Ketika al-ab disakiti, al-um disakiti, terkadang lepas kontrol. Maka peringatan Nabi alaihi salatu wassalam agar jangan kita mudah dan gampang mendoakan kejelekan buat anak kita, tentu kita yang sudah mengenal Al-Quran dan Sunnah akan lebih menjauhkan diri darinya. Hafidhani wa hafidhakumullah. Jadi satu tuntutan kepada anak, agar setiap anak itu menjadi anak yang cerdas. Menjadi anak yang harus belajar hal-hal yang tidak disukai oleh kedua orang tuanya. Dan perkara-perkara yang diridhai oleh kedua orang tuanya rahimani wa rahimakumullah. Apalagi kedua orang tua kita adalah seorang sunni salafi. Orang yang belajar Al-Quran, belajar sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Pada diri seorang anak ini adalah nikmat azimah. Nikmat yang sangat besar yang dititipkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam hidupnya. Di saat Allah Jalla wa'ala memberikan hidayah kepada kedua orang tuanya untuk mengikuti jalannya para pendahulu kita yang saleh. Nah, di saat anak barakallahu fikum tidak kemudian mempedulikan nikmat yang besar di dalam hidupnya, acuh tak acuh, mesti kita akan tahu perjalanannya. Tabrak sana, tabrak sini, jatuh dalam satu lubang, ke lubang yang keberikutnya, terus demikian barak, walaupun urusannya adalah persoalan dunia. Keberkahan kedua orang tua itu jangan diabaikan. Keberkahan kedua orang tua, apalagi kalau doanya adalah makbul indallah. Betapa mudah dan gampang diterima doa kedua orang tua. Anak yang soleh akan memanfaatkan doa tersebut. Kek, ia minta kepada abinya, kepada umminya untuk didoakan buat dia, buat barakallahu fikum keturunannya, kan kesempatan. Bagaimana kalau dia sudah meninggal dunia? Sudah tidak ada lagi kesempatan untuk kita meminta doanya yang makbul indallah. Doanya yang diterima di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, keberadaan kedua orang tua harus dimanfaatkan untuk kita berberkah di dalam hidup. Apakah urusan dunia, urusan usaha kita, urusan barakallahu fikum, apalagi kalau kaitannya dengan belajar agama Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ahibbati fillah, bagi kedua orang tua, kalau sekiranya menemukan anak yang mungkin tidak sesuai dengan harapan, atau mungkin masih jauh dari harapan dia barakallahu fikum, maka sabarlah. Tunggu. Jangan pupus untuk berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Hatinya dia bukan kita yang mengendalikan. Namun hatinya dia adalah Allahu Jalla wa'ala yang memegangnya. Allahu Jalla wa'ala yang membolak dan membaliknya. Jikalau suara kita, jikalau marah kita, jikalau ketidaksukaan kita belum menyentuh hidupnya, maka utarakan semuanya kepada Rabbul Izzah subhanahu wa ta'ala. Jangan putus asa wahai kedua orang tua. Maka kembalikanlah, mintalah, utarakan segala hajat kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Mungkin meminta ya secara khusus, atau mungkin pada anak keturunan kita agar diberikan barokah, dikembalikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Terlebih jikalau al-ab dalam kondisi musafir, barakallahu fikum, adalah kondisi doa yang mustajab di atas mustajab. Doanya bidzat kedua orang tua itu mustajab, ditambah lagi ketika dia musafir kepada karena Allah tabaraka wa taala. Ahibbati fillah, tentu kita kedua orang tua kita berbenah, jangan sampai terjadinya perubahan pada anak. Sering saya ingatkan, jangan sampai kita yang tidak istiqomah, kita kedua orang tua yang tidak istiqomah, ketika menemukan, ketika menjumpai anak kita barakallahu fikum, yang mungkin akhlaknya, perangainya, perilakunya, lalu kemudian menjadikan apa namanya buah bibir di sana sini membicarakan rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kedua orang tua kemudian memutuskan untuk ayo kita pindah, kita keluar dari tempat ini, kita tidak didukung kebaikannya. Siapa yang tidak mendukung kebaikan saudaranya? Semua orang insyaallah memberikan dukungan kepada kebaikan barakallahu fikum. Tentu ini adalah ujian. Ujian dari anak, mungkin ujian dari lingkungan yang kita dapatkan. Maka kita bersabar. Semoga di belakangnya ada jalan keluar dari Allah tabaraka wa taala. Di saat kita menjaga keistiqomahan ahibati fillah, disitulah titipan pertolongan dari Allah tabaraka wa taala. Tapi di saat kita sebagai kedua orang tua tidak punya keistiqomahan barakallahu fikum, lalu atas dasar apa kita akan dibantu dan ditolong oleh Allah jalla fi'ula? Jangan menyangka ketika kita keluar menjauh dari orang-orang baik, lalu kita akan bisa tenang, kita akan bisa tenteram, bahkan akan menambah problem di dalam hidup. Akan menambah barakallahu fikum problem di dalam hidup. Tanyakan kepada orang-orang yang mungkin telah meninggalkan saudaranya, berpisah dengan saudaranya, barakallahu fikum, ya baik dengan cara yang baik, atau mungkin barakallahu fikum ada persoalan hidup, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi sekurang apapun saudara diri kita, keluarga kita, anak kita, selama kita berniat kebaikan, kita berada pada lingkungan yang baik, masyarakat yang baik, insyaallah akan bisa membantu, menolong, menopang kita rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sekali lagi, bahwa apapun yang itu akan membawa kepada keridhaan kedua orang tua, harus kita tempuh. Harus kita lakukan biqadril istita', sesuai dengan kemampuan yang kita punyai, selama tidak bermaksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kama annal uqu kullu ma yuskhituhuma min qawlin aw fi'lin. Demikian juga kaitannya dengan al-uquq, yaitu durhaka, segala perkara yang menjadikan keduanya itu murka. Apakah dengan ucapan atau dengan perbuatan? Walakin dzalika muqayyadun bitta'ati la bil maksiati. Namun ini semuanya harus terikat dengan ketaatan, tidak dengan bermaksiat. Contoh kata beliau, faman ta'adzara 'alal waladi irda'a walidayhi illa bi iskhatillah. Kapan saja seorang anak itu uzur untuk menjadikan kedua orang tuanya ridha kecuali harus dengan murka Allah. Sekarang pertaruhan, apa yang akan dipertaruhkan oleh anak ini? Dia dituntut untuk menjadikan kedua orang tuanya ridha, tetapi menuju keridhaan kedua orang tua ini harus melalui murkanya Allah tabaraka wa ta'ala. Harus melalui murkanya Allah tabaraka wa ta'ala. Sekarang anak harus barakallahu fikum bisa memposisikan diri. Dia harus tepat berperilaku dan bersikap di saat dia menemukan dua hal yang berlawanan. Mengejar ridha kedua orang tua, namun harus dengan bermaksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kata beliau, wajaba taqdimu mahabbatillah ala mahabbatil walidain. Kita sebagai orang anak, sebagai seorang anak, harus tepat dan bisa memposisikan diri. Bagaimana? Wajib mendahulukan cintanya Allah tabaraka wa ta'ala atas cinta kedua orang tua. Wajib mendahulukan cinta Allahu jalla fi'ula dengan kecintaan bima ala mahabbatil walidain, dari cintanya kita kepada kedua orang tua kita. Nah, dari sini ada gambaran yang sangat serius dan penting. Tadi sudah kita ingatkan, kedua orang tua yang telah mendapatkan nikmat hidayah di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ini adalah nikmat yang sangat besar dalam hidup anak. Sehingga dia tidak ada pilihan. Paling-paling pilihannya adalah mengejar kemauan hawa nafsunya dibanding dengan kemauan kedua orang tua. Kan antum bisa melihat kalau anak-anak sedang main, antum suruh sesuatu misalkan berhenti. Antum akan menemukan wajah yang enggak enak, yang enggak. Ya jangan sampai sampean menemukan wajah seperti itu, lalu kemudian barakallahu fikum marah, frontal misalkan, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Memang benar, barakallahu fikum, dia harus mengutamakan kedua orang tuanya. Tapi kan ada kondisi yang dia itu ingin juga diberikan sesuatu kelonggaran untuk melakukan ya hobinya atau ininya dan seterusnya. Tunggu sebentar, selesai, kemudian kita bisa memerintahkannya. Kita bisa menyuruhnya, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ahibbati fillah. Terkadang kita kedua orang tua, mari kita bersama-sama mengetahui bahwa wahai anak, kedua orang tuamu yang sunni salafi tidak akan menginginkan engkau terjatuh dalam murkanya Allah tabaraka wa ta'ala. Kedua orang tuamu selalu berkeinginan yang baik di dalam hidupmu. Baik urusan duniawimu, apalagi kaitannya dengan urusan keselamatan akhirat. Betapa sering dia harus mempertaruhkan demi keselamatan engkau barakallahu fi, mempertaruhkan dirinya rahimani wa rahimakumullah. Terkadang engkau tidak menyadari hal itu. Apa yang diperbuat oleh kedua orang tua kita, menanggung rasa malu karena perilaku dan akhlak, terkadang engkau tidak pernah menyadari betapa besar jiwa kedua orang tua saya. Bisa dia menanggung rasa malu barakallahu fikum, dia tetap menerima saya sebagai anak, dia tetap menganggap saya sebagai anak, dia tetap menghormati saya, dia tetap menyayangi saya. Nah, harus sadar. Kenapa? Karena akan ada perjalanan hidup yang engkau suatu saat akan menjadi kedua orang tua. Engkau sebagai anak sekarang suatu saat akan menjadi kedua orang tua barakallahu fikum, sebagai al-ab atau sebagai al-um. Maka hati-hati. Sering kita menemukan sesuatu yang itu merupakan perilaku kita terhadap kedua orang tua kita dulu. Terkadang kita tidak sadar. Terkadang kita tidak sadar. Kita tidak pernah mengucapkan kepada kedua orang tua semasa hidupnya, ya Allah, minta kepada kedua orang tua untuk diampun, dimaafkan kesalahan-kesalahan yang telah berlalu barakallahu fikum. Jikalau seorang anak melakukan hal itu kepada al-ab dan al-um, insyaAllah. InsyaAllah, barakallahu fikum. Menemukan keridhaan kedua orang tuanya dan dia akan besar. Ini anaknya yang soleh. Dia meminta maaf kepada dirinya terhadap kesalahan-kesalahan lama. Ya, apalagi kita hidup dulu, barakallahu fikum, dalam dunia kejahilan dan kebodohan. Ya, kita tahu orang tua kita juga sama seperti itu. Barakallahu fik. Namun, kita berdoa semoga kekurangan kedua orang tua kita dimaafkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita berupaya untuk meminta maaf atas apa yang telah kita perbuat kepada kedua orang tua kita. Mumpung mereka masih hidup, rahimani wa rahimakumullah. Ahibbati fillah, sebagai seorang anak, Anda suatu saat dan suatu ketika akan menjadi al-ab dan al-um. Maka belajarlah dari kedua orang tua engkau hal akhlak yang agung, akhlak yang mulia, kesabaran dia, barakallahu fi, kehebatan dia di dalam menanggung mengatur hidupmu sendiri. Seorang al-um di rumah, bagaimana dia berupaya untuk kemudian mengurus urusan dunia mulai dari semenjak kecil. Yang kalau hal itu diserahkan kepada al-ab, walaupun fisiknya kuat, ya ide-idenya bagus, tidak akan sanggup untuk melakukan seperti yang dilakukan oleh al-um di rumah. Menjaga anaknya, mengopeni anaknya, ini anaknya, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya, kalau sampai berseteru dua hal ini, banyak maslahat yang akan rusak. Apalagi kalau sekiranya yang disebut dengan istilah sekarang broken home. Rusak hubungan antara al-ab dan al-um, musibah. Musibah yang sangat besar, barakallahu fikum. Dan ini termasuk dari tujuan besar setan dalam menggoda, merusak hamba-hamba Allah Jalla wa'ala, menghancurkan dan merusak hubungan hidup antara suami dan istri. Sebagai tujuan, barakallahu fikum, yang sangat besar. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka oleh karena itu, wahai seorang anak, maka suatu saat Anda akan menjadi al-ab. Suatu saat Anda akan menjadi al-um. Maka perilakumu terhadap kedua orang tuamu, hendaklah engkau segera memperbaikinya. Jikalau ada sangkut pautnya dengan dosa terkait dengan kedua orang tua, segeralah meminta maaf sebelum mereka meninggal dunia. Karena perjalanan hidup ini akan membuktikan, barakallahu fiik, sebuah teguran demi teguran di dalam hidup, rahimani wa rahimakumullah. Karena perilaku kita yang salah, yang belum kita tutup di hadapan dari kedua orang tua kita, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka beliau mengingatkan, atau kita ingatkan, bahwa kalau kedua orang tua kita sebagai seorang sunni salafi, insyaAllah dia tidak pernah menginginkan kita untuk bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka beliau menjelaskan, wajib bagi anak tersebut untuk mengedepankan cinta Allah Tabaraka wa Ta'ala atas cinta kedua orang tuanya. Wa kana al-laumu wal jinayatu minal walidain. Maka celaan, jinayah, kejahatan itu dari kedua orang tua. Fala yaluman illa anfusahuma. Jangan kedua orang tua ini mencela kecuali dirinya sendiri. Wa fi hadal hadithi itsbatu sifatir ridha wasukhut lillahi. Di dalam hadith ini terdapat pelajaran menetapkan sifat ridha bagi Allah dan sifat marah bagi Allah. Wa anna dzalika muta'alliqun bimahabihi wa maradhi. Karena hal itu terkait dengan hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Fallahu ta'ala yuhibbu awliya'ahu wa asfiya'ahu. Allahu jalla wa ala mencintai para kekasihnya dan mencintai pilihan-pilihannya. Wa yuhibbu man qama bi ta'atihi wa ta'ati rasulihi. Dan Allahu jalla wa ala mencintai siapapun yang menegakkan ketaatan dan taat kepada rasulnya. Wa hadza min kamalihi wa hikmatihi wa hamdi. Ini adalah termasuk dari kesempurnaan kamalihi, kesempurnaan Allahu jalla wa ala, kebijakan Allahu tabaraka wa taala, keterpujian Allah tabaraka wa taala, wa rahmatihi wa ridahu wa sakhati. Ini termasuk kasih sayang, keridhaan Allah dan kebencian Allah. Min sifatihil muta'alliqati bimasyiatihi wa qudratihi. Sifat-sifat yang terkait dengan kehendak Allahu jalla fi'ula dan dengan kekuasaan Allahu tabaraka wa ta'ala. Allah mencintai, barakallahu fikum. Tentu bagi kita orang yang beriman kepada Allahu tabaraka wa ta'ala, ketika menyebut Allahu jalla wa ala mencintai hambanya, maka tentu kita akan berusaha untuk melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allahu tabaraka wa ta'ala. Kalau suatu ketika dan suatu saat kita terjatuh dalam perbuatan yang mendatangkan murkanya Allah, kita segera kembali kepadanya, barakallahu fikum. Kita segera kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena kapan saja seorang hamba itu lepas dari Allahu tabaraka wa ta'ala, disitulah setan akan punya kekuatan untuk bermain pada dirinya. Setan punya kekuatan, barakallahu fikum, untuk bermain pada dirinya sendiri, rahimani wa rahimakumullah. Kita mungkin melihat seseorang terus ya terjatuh, atau mungkin tiba-tiba terjatuh dalam sesuatu yang persoalannya adalah besar. Mungkin kita akan mengatakan, masa sih dia guru saya, dia ya yang membimbing saya, dia yang mengarahkan saya kepada hidayah, dia. Kita menemukan sesuatu yang tidak pernah masuk di dalam benak kita. Misalkan, barakallahu fikum, terjadi sebuah penyimpangan yang sangat hebat pada dirinya. Barakallahu fikum, bolehlah kita terkejut. Tetapi kita harus tahu, ini tidak mungkin terjadi seketika dengan tanpa didahului oleh asbab-asbab. Tidak mungkin, barakallahu fikum. Tidak mungkin terjadi perubahan yang sangat serius pada orang yang kita kenal baik, bagus, ini, itu, dengan barakallahu fikum tiba-tiba. Mesti diawali oleh asbab-asbab-asbab. Sebab-sebab dan sebab-sebab, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita telah mengetahui firman Allah jalla fi'ula, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika ada bibit penyimpangan, falamma zaghu, apa hukumannya? Zaghallahu qulubahum. Allah palingkan hati mereka. Ketika ada penyelewengan yang dilakukan, rahimani wa rahimakumullah, jamnya. Nah, ketika kita mengetahui ada sebab dan akibat, kita tidak akan pernah terheran siapapun yang terjadi di dalam hidupnya. Nasallallahu salamatul afiyah. Kita barakallahu fikum berlindung kepada Allah jalla fi'ula. semuanya bisa terjadi pada siapapun juga. Mau alim, mau dia jadi ulama misalkan, atau menjadi masyayikh, atau du'at ilallah, semuanya bisa terjadi perubahan di dalam hidup. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fik, kita harus mengetahui dan menyadari bahwa ketika kita terjatuh dalam sesuatu yang itu dimarahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala, perbuatan yang tidak disukainya, untuk segera kita bertaubat kepadanya. Segera, barakallahu fikum, kita meminta ampun kepada Allah Jalla wa'ala sebelum kesalahan ini beranak pianak. Kalau sudah beranak pianak, inilah dia yang berakibat fatal di belakangnya, barakallahu fikum. Terkejut? Ya, karena kita cuma mengerti kebaikan. Sementara yang tersembunyi, yang rahasia, di dalam batin, kita tidak pernah mengetahui. Yang mengetahuinya hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi jangan, barakallahu fikum, kita terheran karena Allah Jalla wa'ala mengaitkan akibat itu dengan sebab-sebabnya. Wal ismatu bidzalik, keselamatan dalam hal nama-nama dan sifat-sifat Allah, beliau menyebutkan, annahu yajibu alal mu'min ayyuthbita ma'athbatahu Allahu linafsih. Wajib atas setiap mukmin untuk menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah buat dirinya sendiri dari nama dan sifat-sifat. Wa athbatahu lahu rasuluhu min sifatil kamal al-dhatiyah wal-fi'liyah. Kita wajib untuk menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala buat dirinya, dan yang ditetapkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dari sifat-sifat kesempurnaan dhatiyah atau fi'liyah. Kalau dhatiyah, sifat yang tidak terkait dengan kehendak, kemauan Allah tabaraka wa ta'ala. Adapun fi'liyah, sifat fi'liyah terkait dengan kehendak, terkait dengan kehendak atau kemauan Allah tabaraka wa ta'ala. Ala wajihin yaliku bi'azamatillah wa kibriyaihi wa majdih. Kita tetapkan ini semua sesuai dengan kemahaagungan Allah tabaraka wa ta'ala dan kebesaran Allah jalla wa ala dan keterpujiannya. Wa yu'lam annallaha laisa lahu yad wala kuf wala mathil fi dhati wa asma'ihi wa sifatihi wa fa'alihi wallahu a'lam. Dan hendaklah diketahui atau hendaklah seorang mukmin wa ya'lamu, dan mukmin harus mengetahui, annallaha laisa lahu apa diantum? Ahsanta. Laisa lahu nid wala kufu. Hendaklah seorang mukmin mengetahui bahwa Allah tabaraka wa ta'ala tidak memiliki nid, tandingan, serupa, atau kufu, ya kufu yang sama, sungguhnya sama dengan nid, nadhir, wala mathil, tidak juga ada yang serupa dengan Allah dalam hal zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatan Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika seseorang mengejar cinta kedua orang tua, cinta kedua orang tua terbatas. Oke, kalau sekali, dua kali, tiga kali sampean melakukan kesalahan, misalkan, barakallahu fikum, ya mungkin orang tua mengusir sampean. Sudah. Jangan tinggal di rumah ini. Rumah ini tempat orang-orang yang baik. Ya, diusir. Barakallahu fikum. Maka di saat seorang hamba melakukan kesalahan berulang-ulang, bertahun-tahun, kepada Allahu Jalla fi'ula. Allahu Tabaraka wa Ta'ala tetap membukakan pintu taubat. Allahu Jalla wa Ala tetap membukakan pintu kasih dan sayangnya. Kasih dan cintanya buat hambanya barakallahu fikum. Sudah sekian tahun dia berbuat dosa dan kemaksiatan. Dia bertobat, terhapuskan dosa-dosanya. Betapa penyayang Allah Jalla fi'ula dan betapa sabar Allahu Jalla wa'ala dimaksiati oleh hambanya. Mari kita sama-sama mengejar apa yang ada di sisi Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Karena inilah yang akan berkaitan dengan kesucian hati kita. Di saat kita berbuat karena Allahu Jalla wa'ala, membantu seseorang karena Allah, menolong seseorang karena Allah, mengeluarkan seseorang dari kesulitan karena Allah, semuanya, apalagi kaitannya dengan amal besar di dalam hidup ini, terlibat dalam urusan dakwatu ilallah tabaraka wa ta'ala, sebagai al-ab, sebagai al-um, ia terkadang mau nyerahkan 50 ribu saja sebagai uang SPP anaknya, terasa berat. Muncul rasa beratnya. Padahal ini kaitannya dengan dakwatu ilallah tabaraka wa ta'ala. Kalau engkau benar-benar mengikhlaskan, Allahu Jalla wa'ala akan ganti. Allahu Jalla wa'ala akan tukar dengan yang lebih baik barakallahu fikum. Tapi jikalau berat kita rasakan, disitulah berat kita jumpai dan temukan rahimani wa rahimakumullah. Maka ketulusan kita, keikhlasan kita di dalam berbuat rahimani wa rahimakumullah akan membersihkan kalbu kita sebagaimana yang disebutkan pada hadis yang kita baca, yaitu hadis talatun la yaghillu sa'alaihinna qalbu muslimin, ikhlas al-amal lillahi tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah kita akan baca syarah hadis berikutnya pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.